Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang dicintai oleh ibu-ibu, oleh para istrinya, ibu-ibu yang dicintai oleh suaminya, jamaah yang dirahmati Allah, jamaah sholat tarawih malam ke-16 ya. Puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan atas berkat curahan nikmat taufik hidayah dan inayahnya. Allah memperkenankan kita masih dikasih iman, masih dikasih nikmat Islam, masih dikasih sehat, masih dikasih kesempatan. Tidak ada jalan lain dalam mengisi nikmat-nikmat, membalas nikmat-nikmat Allah itu melainkan mensyukurinya dengan mengisinya dengan memperbanyak dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Tema pada malam hari ini saya dikasih sebab-sebab yang mendatangkan cinta Allah ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran tertulis ada disebut 16 kali siapa orang-orang yang dicintai Allah. Jadi 16 kali kata wallahu yuhibbu terulang 16 kali. Wallahu yuhibbu terulang 16 kali. Kepada siapa yang pertama Allah mencintai itu? Yang pertama Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin disebut dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Kemudian wallahu yuhibbut tawabin 1 kali. Wallahu yuhibbul mutatahhirin 1 kali. Wallahu yuhibbul mutahhirin 1 kali. Wallahu yuhibbul muttaqin 3 kali. Wallahu yuhibbus sabirin 1 kali. Wallahu yuhibbul mutawakkilin 1 kali. Wallahu yuhibbul muqsitin 3 kali. Satu lagi, wallahu yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Siapa saja? Yang tadi saya sebutkan 5 kali Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. 5 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat 1 kali. Orang yang mensucikan dirinya 2 kali. Dalam bentuk mutahhirin atau mutatahhirin. Yang terus memperbaiki kesuciannya. Selanjutnya Allah cinta dengan orang-orang yang bertakwa 3 kali. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar 1 kali. Allah cinta orang-orang yang bertawakal 1 kali. Allah cinta orang-orang yang muqsit. Muqsit itu orang-orang yang adil. Kalau muksid, bedanya muksid sama adil, adil itu belum tentu sama. Kalau muksid, kalau qist, ya, dalam Al-Quran ada dua istilah, ada adil, ada qist. Kalau qist seringkali dipadankan dengan, di dalam Al-Quran itu dipadankan dengan timbangan. Kalau timbangan baru dinyatakan adil ketika yang di sebelah kanan sekilo, sebelah kiri sekilo, baru adil, baru pas. Itulah qist. Itu muqsitin. Orang-orang yang muqsitin itu orang-orang yang pas sesuai dengan perintah Allah, berbuat adilnya pas. Kalau misalnya orang kayak hukum kisos, mata dibayar dengan mata, itu impas, itu qist. Ya, kalau adil belum tentu begitu. Kalau qist itu satu orang misalnya satu bungkus, semua satu bungkus. Kalau qist tidak mesti satu bungkus. Kalau adil tidak mesti satu bungkus. Kalau qist satu orang satu bungkus misalnya. Yang dengan bahasa kita sering kita sebut seorang satu. Itu istilah qist. Kemudian Imam Ghazali menyatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, fakullu ma fi idrakihi ladzah wa rahah fahuwa mahbubun indal mudrik. Setiap yang didapatkannya itu, fakullu ma fi idraki ladzah wa rahah, setiap yang didapatnya itu, ketika kita ingin meraihnya itu, segala sesuatu yang ketika kita meraihnya, mendapatkannya itu mendapatkan kelezatan, ataupun juga kesenangan, ataupun juga ketentraman, maka itulah mahbub. Saya ingin bilang begini, Allah mencintai orang-orang yang tadi kita saya sudah sebutkan. Mencintai orang-orang yang bertawakal, mencintai orang-orang yang bertakwa, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu tidak lebih dari kata lain bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau Allah mencintai orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tentu ada dasarnya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak tentu di zaman bapak-bapak memilih pasangan hidup bapak-bapak banyak pilihannya. Tapi kenapa yang dipilih adalah yang menjadi istri bapak-bapak sekarang? Tentu ada kriterianya. Mengapa memilih beliau? Mengapa memilih dia? Begitu pula Allah. Mengapa Allah memilih hamba-hambanya tadi? Allah memilih, artinya orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang sabar, orang-orang yang berbuat baik. Dengan kata lain, itulah sebab-sebab yang akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Kemudian ada satu cerita. Ketika Rasulullah SAW berceramah di depan para sahabat, kemudian salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan sa'ah itu terjadi? Kapan kiamat itu terjadi? Kalau bahasa kata orang sini, terus Rasulullah nyautin begini, emang lu mau ngapa nanyain kapan kiamat? Kata Rasul, kagak ya Rasul, saya cuma pengen tahu. Lu pengen tahu mau ngapa? Apa yang lu udah lu siapin? Kata Rasul, apa lu nyiapin puasa yang kagak berhenti-berhenti? Tiap hari puasa? Kagak ya Rasul. Apa lu tiap malam sholat tahajud? Sepanjang malam, setiap malamnya seumur hidup? Kagak juga ya Rasul. Nah terus lu ngandelin apa? Kata Rasulullah. Sahabat itu menjawab kemudian, aku hanya mengandalkan cintaku padamu dan pada Allah ya Rasul. Kemudian Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang kelak akan bersama orang yang dicintainya. Hari ini, betapa banyak anak muda kita krisis. Krisis idola. Artis dijadikan idola. Kalau itu artis entar pada masuk neraka, maka sabda Rasulullah tadi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang kelak akan bersama dengan orang yang dicintainya. Itu di antara pelajaran yang harus kita tanamkan ke anak kita. Maka kemudian Allah menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu menyatakan, katakan hai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain dinyatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qal, hadis kursi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku mengumumkan perang padanya. Nih, sampai sini pernah ada cerita begini. Ada orang di zaman setelah Rasulullah yang benci banget sama Sayyidina Utsman. Orang benci banget sama Sayyidina Utsman. Pokoknya dia janji, di dalam hatinya dia tanamkan, kalau katanya nanti ketemu Sayyidina Utsman, ketemu adep-adepan di depan matanya, saya mau tabok. Kata itu orang itu, yang benci banget sama Sayyidina Utsman. Seumur hidup Sayyidina Utsman dia gak ketemu. Gak bisa dia itu melakukan itu. Niat busuk dia. Pas Sayyidina Utsman sudah wafat, baru dia punya kesempatan. Dia pergi ke makam Sayyidina Utsman, dia tendang makamnya, saat itu juga kontan. Allah nyatakan tadi, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kontan kakinya semper. Pengkor, setruk, kata orang sekarang. Kontan. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang padanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Dan tiadalah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melainkan dengan amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Apa yang Allah wajibkan? Allah wajibkan salat. Allah wajibkan zakat. Allah wajibkan puasa. Allah wajibkan haji. Allah wajibkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekurang-kurangnya itu. Yang paling gampang itu bahasanya. Allah wajibkan salat, Allah fardukan zakat, Allah fardukan puasa, Allah fardukan haji, Allah fardukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah. Dengan amalan itu saja, itulah amalan yang paling aku cintai, kata Allah. Lewat lisan Rasulullah, hadis kursi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku akan terus menerus mempertahankan untuk mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka kata Allah, kuntu sam'ahu, Allah yang jadi telinganya, Allah yang jadi penglihatannya, Allah yang jadi tangannya, Allah yang jadi kakinya. Dengan bahasa yang lain, itulah ma'iyatullah. Kalau kita sering di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu bentuknya. Bentuk ma'iyatullah begitu. Dia tidak akan berbicara sembarangan. Karena prinsipnya, dia sudah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kemudian di salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Ini imam kita sudah punya sanadnya. Namanya hadis musalsal bil mahabbah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Sayyidina Muaz, ya, kepada sahabat Muaz radhiyallahu an, "Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuka." Kata Rasulullah, "Wahai Muaz, demi Allah aku mencintaimu karena Allah." "Tsumma usika ya Muaz, la tada'hunna dubra kulli shalah." Kemudian aku nasihati kepadamu wahai Muaz, sebuah amalan yang jangan pernah engkau tinggalkan. Jangan pernah engkau tinggalkan selepas salat. Apa itu? "Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Jadi kalau yang namanya hadis musalsal bil mahabbah, ini saya punya guru. Jadi dari tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muaz, kepada Sayyidina Muaz, "Wahai Muaz, aku mencintaimu karena Allah. Selagi engkau mengamalkan doa ini, Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, aku akan mencintaimu." Kemudian Sayyidina Muaz mengajarkan kepada muridnya, "Wahai muridku, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia mencintaiku selagi aku mengamalkan doa ini, dan aku pun akan mencintaimu karena Allah selagi engkau mengamalkan doa ini." Terus, terus, terus, terus, terus sampai kepada kita. Nah, permasalahannya tidak semua kita mendapatkan sanad musalsal bil mahabbah itu. Ini imam kita sudah punya sanad musalsal bil mahabbah. Alhamdulillah saya juga sudah dapat. Jadi sanad musalsal bil mahabbah ini dalam istilah ilmu hadis, ada hadis-hadis musalsal bil mahabbah, ada musalsal bil musyabakah. Dengan begini, hadis itu diriwayatkan dari Rasulullahnya begini. Tangan Rasulullah dengan tangan sahabatnya diginin. Ini namanya hadis musalsal bil musyabakah. Kemudian ada hadis yang musalsal bil id. Ada yang namanya hadis musalsal bil id. Artinya di transfer itu hadis, disampaikan hadis itu terus dari Rasulullah sampai sekarang, dijaga tradisinya hanya diberikan di hari raya. Ada lagi namanya hadis musalsal bil awaliyah. Musalsal bil awaliyah itu hadis yang diterima dari guru, dari gurunya. Itu hadis yang pertama kali didengarnya. Hadisnya kita sudah pada tahu. "Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Itu hadisnya. Kita sudah tahu. Doa yang tadi musalsal bil mahabbah kita sudah tahu. Tapi tidak semua kita mendapatkan sanad itu. Jadi di antara hadis yang lain juga Rasulullah menyatakan, "Inna ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten, yang istiqomah, yang kontinu, meskipun cuman sedikit. Kalau sehari di bulan Ramadan biasa baca Quran sejuz, dilanjutkan sampai akhir hayat kita, itu kita baca Quran setiap hari sejuz, itu amalan yang paling dicintai Allah. Amalan yang sedikit tapi konsisten. Itu. Nah, berkaitan dengan yang tadi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Bahwasanya kalau memang kita mencintai Allah, maka hendaklah kita mengikuti aturan yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah sudah bersabda, tadi sudah saya banyak sampaikan hadis-hadisnya, dan di hadis yang lain pun Rasulullah menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nafsihi wa nasi ajmain." Tidaklah di antara kalian dikatakan beriman betul-betul sampai aku, kata Rasulullah, menjadi orang yang paling dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dirinya, dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Ini menunjukkan idola orang mukmin tidak lain adalah harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya harus menjadi suri tauladan. Makannya, cara makannya, cara kencingnya, cara tidurnya, cara sholatnya, semuanya. Dari melek mata sampai nutup mata harus mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.